Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pak Anawi Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan lagi kajiannya. Bagi teman-teman yang punya kitabnya, silakan dibuka, masih bab tentang Kana. Nah, kemarin kita baru baca sampai Mulazimatul Linaqsi dan juga sudah dibahas. Sekarang Watakhtasu Kana. Nah, saya bacakan dulu, baru saya berikan penjelasan. Karena ini ada di pertengahan atau bahkan di bagian terakhir, saya langsung saja. وتختص كان بجواز زيادتها بشرط أن تكون بلفظ الماضي وأن تكون في حشو الكلام نحو ما كان أحسن زيدا وتختص أيضا بجواز حذفها مع اسمها وإبقاء خبرها وذلك كثير بعد لو وإن الشرطيتين كقوله عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد وقولهم الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر وتختص أيضا بجواز حذف نون مضارعها المجزوم إن لم يلها ساكن ولا ضمير نسب متصل بها نحو ولم أك بغيا ولا تك في ضيق وإن تك حسنة. Nah, ini tentang ahkam kana, khusus untuk kana saja, tidak untuk saudara-saudaranya. Untuk saudara-saudaranya sudah dibahas pada video sebelumnya. Ini khusus untuk kana. Makanya saya berikan judul ahkam kana. Pertama, watakhtasu kana bijawazi ziyadatiha. Khusus kana ini boleh dia sebagai tambahan. Berarti namanya kana zaidah. Nah, kalau kana zaidah itu dia tidak punya isim dan juga tidak punya khobar. Tidak ada isim kananya, tidak ada khobar kananya. Apa syaratnya? Bisyarti antakuna bilafdil madi, dia syaratnya harus menggunakan fil madi, wa antakuna fi hasywil kalam, dan yang kedua dia harus berada di hasywil kalam. Hasywil kalam itu terletak di antara dua hal yang mesti ada, atau di antara dua hal yang merupakan keniscayaan, seperti mubtada, niscaya ada apa? Ada khobar. Nah, ada kana di antara itu, maka namanya kana zaidah. Contoh, makana ahsana zaidan, ini yang saya berikan warna merah ini namanya kana zaidah. Dia tidak punya isim, tidak ada isim kana, dan juga tidak ada khobarnya. Dia terletak di antara mubtada dan khobar. Ma, ini gampang, ini mubtada, ini singkat saja mubtada. Artinya sesuatu, syai. Kemudian ahsana zaidan ini sebagai khobar. Khobar apa? Khobar jumlah fi'liyah, terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul. Ahsana, ya ahsana ini fi'il ta'ajub, fi'il madi li ta'ajub. Nah, kemudian fa'ilnya apa? Dhamirun mustatir takdirnya huwa yang kembali ke ma. Kemudian zaidan sebagai maf'ulun bih. Nah, kemudian jumlah fi'il, fa'il, dan maf'ul bih ini fi mahalli rafin khobar. Lalu di tengahnya ada kana. Ini namanya kana zaidah. Tidak ada isim, tidak ada khobar. Maka kana ahsana zaidan, betapa baiknya, betapa indahnya, betapa gantengnya, ya, betapa baiknya zaid. Itu yang pertama. Yang kedua, wa takhtasu aidan bi jawazi hadzfiha ma'a ismiha. Ya, khusus untuk kana juga boleh dia dimahdzufkan bersama isimnya. Jadi kananya mahdzufah, kemudian isimnya juga mahdzuf. Boleh begitu. Dua-duanya mahdzuf. Wa ibqai khabariha, dan tetap ada khabarnya, ya, sisa khabarnya, hanya khabarnya saja yang ada. Wa dzalika katsirun ba'da lau, dan itu banyak sekali terjadi setelah lau. Wa in dan in, lau dan in asyartiyata ini, ya, lau dan in syartiyah. Contoh, untuk lau, iltamis walau khotaman min hadidin. Nah, khotaman, ya, khotaman ini sebagai apa? Sebagai khobar kana yang mahzuf. Kana mahzufah dan juga isimnya juga mahzuf. Iltamis, carilah. Ini kan tentang mahar kan? Nah, sahabat mau nikah, tidak punya apa-apa, kata Nabi, coba cari, ya, barangkali ada sesuatu yang bisa kamu ambil dari keluargamu. Ternyata balik lagi, tidak punya, tidak ada apa-apa ya Rasul, cari lagi. Nah, iltamis walau khotaman min hadidin, cari meskipun dari cincin besi. Nah, iltamis walau khotaman min hadidin, ya, itu sama aja maksudnya, iltamis walau kana alladzi taltamisuhu khotaman min hadidin. Jadi isim kananya alladzi atau ma, misalnya walau kana ma taltamisu khotaman min hadidin. Jadi isim kananya alladzi, kemudian ini mahzuf, kananya juga mahdzuf. Jadi khotaman khobarnya saja, sisa khobarnya saja. Nah, ini setelah lau ya, setelah lau. Nah, setelah in, ada juga setelah in nih. An-nasu mujziyuna bi'amalihim, manusia itu dibalas berdasarkan amal-amal mereka, amal-amal perbuatannya. In khairon, jika titik-titik khairon baik, fa khairun maka baik. Wa in syarron, jika titik-titik syarron buruk, fa syarrun maka syarrun. Nah, apa yang titik-titik itu? Yang titik-titik itu adalah kana dan isimnya, ya, yang mahdzuf. Ya. Manusia dibalas berdasarkan amalnya jika, nah, jika apa? Nah, kita tampilkan. In kana amaluhum, ya, begitu maksudnya. In kana amaluhum, jadi kana dan amalu ini isimnya, ini mahdzuf, nggak ditampilkan. Nah, sehingga maksudnya in kana amaluhum khairon, fa khairun. Khairun ini sebagai apa? Dia sebagai sebagai khobar. Ya, apaan? Fa khairun ini sebagai khobar. Khobar dari apa? Khobar dari mubtada yang mahdzuf. Ya. Mana mubtada yang mahdzufnya? Nah, ini fa jazaohum khairun. Begitu maksudnya. Ya, annasu mujziuna bi amalihim in kana amaluhum khairon fa jazaohum khairun. Nah, jadi kana dan isimnya, kemudian ini ada mubtada yang mahdzuf sehingga tersisa khairun khobarnya saja. Kan wa in syarron fa syarrun, ini juga sama penjelasannya. Wa in kana amaluhum syarron fa jazaohum syarrun. Begitu. Jika perbuatan mereka baik, maka balasannya adalah baik. Ya. Dan jika perbuatan mereka buruk, maka balasannya adalah buruk. Yang ketiga, wa takhtasu aidan bi jawazi hadzfi nun mudhari'ihi al majzum illam yalhi sakinun wala dhamiru nasbin muttasilun biha. Yang ketiga ini boleh juga untuk kana ini dimahdzufkan nun fi'il mudhari'nya yang majzum. Yang majzum dengan catatan illam yaliha sakinun, tidak disertai setelah itu sukun atau domir nasob, ya, domir nasob mutasil, seperti domir nasob itu yang mutasil hu misalkan, atau ha dorobahu zaiduna, hu itu namanya domir nasob. Contoh aja biar gampang. Walam aku baghiya, dan aku bukanlah seorang pezina. Walam aku baghiya, lihat di sini, aku baghiya. Pertama, baghiya ini sebagai apa? Baghiya ini sebagai khobar. Khobar dari apa? Khobar dari aku. Ya, aku. Nah, ini fi'il mudhari'. Kana yakunu, untuk saya, akunu. Nah, ada isimnya, yaitu domir mustatir, takdirnya ana. Ya, walam aku. Nah, aku. Nah, itu asalnya lam aku. Kan akunu didahului oleh amil jazm menjadi majzum kan dengan sukun lam aku. Nah, begini. Nah, karena dua-duanya sukun, maka biasanya waw ini dihilangkan sehingga menjadi lam akun. Ya, lam akun. Lam akun. Lam yakunil ladzina kafaru. Ya. Biasanya begitu kan? Nah, tapi kemudian ini nunnya dihilangkan lagi. Ya, takhfifan. Nah, sehingga jadi lam aku. Nah, untuk bisa menjadi lam aku ini ada syarat. Nah, syaratnya apa? Lam yaliha sakinun, ya. Setelah aku ini tidak ada lagi sukun. Kalau ini kan aku ba. Nih, makanya saya berikan harokat nih, ba. Ini harokat bukan sukun, makanya boleh. Tapi kalau misalkan ba ini adalah sukun atau contoh-contoh yang lain yang menisyakan di sini sukun, maka tidak boleh nunnya ini dimahdzufkan. Seperti lam yakunil ladzina kafaru min ahli, lam yakunil, nah lam yakun, nah itu enggak bisa lam yaku alladzina kafaru. Kenapa? Karena setelah lam yakun alladzi, itu alladzi itu sukun di situ itu. Nah, sehingga tidak boleh dihilangkan nunnya. Nah, kalau di sini boleh karena ba ini harokat fathah. Sehingga lam aku ini fi'il mudhari' majzum, terjazmkan oleh lam. Tanda jazmnya apa? Tanda jazmnya adalah sukunun nuni, sukun pada huruf nun al-mahzufah, yang mahzuf. Lam aku, ini tanda jazmnya sukun. Sukun di mana? Nah, sukun di huruf nun yang mahzuf. Nah, makanya di sini boleh memahzufkan nun, ya kan? Contoh lain. Wala taku fi dhaikin, dan janganlah kamu fi dhaikin merasa sempit, merasa sengsara, merasa susah. Nah, di sini ada taku. Taku ini fi'il mudhari, ya kan? Fi'il mudhari majzum, terjazmkan oleh apa? Oleh la nahiyah ini. La nahiyah ini. La tajlis, la taj'al. Itu kan untuk menjazmkan. Nah, ini juga sama. Fi'il mudhari majzum. Asalnya apa? Asalnya takun, begitu kan? Tanda jazmnya sukun. Kemudian karena ada dua sukun, nun dan wau, biasanya dihilangkan wawunya menjadi la takun. La takun. Nah, ini dihilangkan lagi nunnya. Nah, dihilangkan lagi nunnya dan ini hukumnya boleh menjadi la taku. Ya, dengan catatan tadi setelahnya itu tidak berharokat sukun setelah taku ini, kalimat berikutnya tidak boleh berharokat sukun. Kalau ini kan berharokat kasor kan. Fi la taku fi. Makanya boleh. Nah, ini fi'il mudhari majzum, tanda jazmnya sukun pada huruf nun yang mahzufah, yang tersembunyi. Kemudian contoh lain. Nah, dan ini anta ya. Ini wala takun, ya, wala takun anta ya fi'il dhaikin. Janganlah kamu ya. Fi'il dhaikin di dalam kesedihan, merasa kesedih, merasa sempit. Kemudian contoh yang terakhir, wa intaku hasanatan, wa intaku hasanatan. Ini juga taku, ini fi'il mudhari majzum, intakun, nah begitu. Asalnya itu, ini taku ini isimnya adalah dzarrah. Kalau ini tadi isim takunya adalah domir mustatir takdirnya anta. Kalau ini meskipun sama-sama taku, tapi di sini taku untuk mu'annas, ya mu'annas. Takun. Kalau muzakkar kan wa yakun. Kalau untuk hiya takun. Wa in taku dzarrah hasanatan, ya dzarrah itu sebiji, ya biji sawi, ya apabila sebiji, ya yang kecil itu hasanatan adalah kebaikan, maka nanti jawabnya yudha'ifha li sahibiha yaumal qiyamah, maka Allah akan balas untuknya, untuk pelakunya pada hari kiamat. Nah, taku ini fi'il mudhari majzum oleh in, karena in itu menjazmkan. Asalnya bukan la takun, ini in ya. In. Fun ini. Ini copy paste, belum terubah, ini in. In takun, ya, in takun. Kemudian in taku. In takun, kemudian in takun. Kemudian berubah in taku, ya in taku. Nah, ini dzarrah ini isimnya. Ya. Tapi maksudnya intaku ini isimnya ini domir mustatir takdirnya hiya, yaitu kembali ke zarroh, kemudian hasanatan sebagai khobar taku. Nah, ini boleh ya hukumnya dimahzufkan nunnya dengan catatan tadi setelah itu tidak ada sukun atau tidak ada domir nasob. Ya, kalau ada domir nasob ya bisa misalkan walam aku pokoknya ada domir nasob ha atau hu atau yang lain ya, itu tidak bisa dia, nanti nunnya harus dimunculkan. Baik, itu saja yang bisa kita sharingkan. Silakan teman-teman yang belum paham tanyakan, nanti saya akan jawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Ini adalah pembahasan terakhir dari kana ya, kana dan saudara-saudaranya. Nanti kita akan beralih ke al-huruf al-musyabbahah bilaisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.